apakah boleh kita berbisnis, muamalah, jual beli atau menjual barang dagangan serta membelinya dari seorang yang terjerumus dalam fitnah hizbiyah, sementara barang dagangannya berupa kaset, murotal, gamis, obat-obatan, barang-barang lain yang tidak berhubungan dengan penyebaran kesesatan hizbiyahnya. Kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, apa bisa kamu bertatap muka? Tentu namanya orang bermuamalah, kamu mungkin tawar-menawar, kamu mungkin bikin perjanjian, kapan jatuh temponya. Apa bisa kamu bermesraan semacam itu? Yang semestinya kamu benci dia, semestinya kamu jauhi dia. Walhamdulillah di kalangan saudara-saudara kamu salafin ada yang punya muamalah seperti yang kamu pertanyakan. Sekedar jual beli gamis atau mungkin madu atau kaset murattal dan yang lainnya. Atau alasan kamu hanya karena urusan duniawi, mungkin di dia lebih murah daripada di saudara kamu yang salafi, yang paling-paling jarak bedanya lebih murah 2.000-3.000. Kamu korbankan agama kamu, jauhi ya akhi, selamatkan agama kamu. Wallahul musta'an.